Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fatihillah azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, mengkaji daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alatul hadiyah wal 70. Permasalahan yang ke-71. Tarkuhum ma aujaballahu alaihi min babil wara. Meninggalkan daripada kewajiban-kewajiban terhadap Allah atas mereka, atas ahlul jahiliyah, mereka anggap sebagai bentuk wara. Meninggalkan kewajiban tetapi anggapan mereka itu adalah perkara yang baik, bahkan merupakan bentuk daripada warok. Qala al-mu'allif rahimahullah tarkuhumul wajiba waro'an. Meninggalkan daripada kewajiban dalam rangka warok. Dan ini perkara di antara perkara-perkara jahiliyah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, ay yataqarrabuna ilallah bitarkil wajib. Yani mereka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurut anggapan mereka dengan meninggalkan kewajiban. Mislul wuquf bi Muzdalifah. Semisal wuquf di Muzdalifah, badal al-wukuf di Arafah, sebagai pengganti daripada wukuf di Arafah. Ya, namanya haji, ibadah haji adalah wukuf di Arafah, karena Rasul menyatakan al-hajju Arafah, dan itu pun berlaku sebelum diutusnya Rasul, karena ibadah haji semenjak Nabi Ibrahim sudah tersyariatkan demikian. Akan tetapi mereka menjadikan wukufnya di Muzdalifah, dan ini khusus bagi orang Quraisy. Wukuf di Muzdalifah. Adapun selain daripada orang Quraisy, mereka wukufnya di Arafah. Tetapi khusus bagi Quraisy, mereka beranggapan sebagai bentuk warok untuk tidak sampai ke Arafah. Yasumun annahu warok. Mereka beranggapan itu sebagai bentuk warok. Liannahum ahlul haram, karena mereka ahlul haram, penduduk haram, penduduk daripada tanah haram. Bentuk kehati-hatian mereka, mereka tidak keluar daripada tanah haram di saat ibadah haji. Ya, wala yakhrujuna ila Arafah, sedangkan Arafah itu sudah di luar daripada tanah haram. Mereka tidak keluar menuju ke Arafah. Li'annaha minal hil, karena kenapa? Karena Arafah termasuk daripada tanah yang halal, sudah bukan lagi tanah yang haram. Fahum yatrukuna haqqa tawarru'an. Nah, mereka meninggalkan al-haq tawarruan dalam rangka warok. wa hadza min amal jahiliyah, nas'alullah al'afiyah. Dan ini termasuk daripada perkara jahiliyah, amalan jahiliyah. Nas'alullah al'afiyah, kita bermohon kepada Allah al'afiyah. Ibadah haji yang baru saja selesai dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Makkah sana merupakan satu bentuk ibadah yang di dalam Islam begitu sangat agung sekali, merupakan satu rukun dari ibadah, rukun-rukun Islam. Dimulai tentunya di masa Nabiullah Ibrahim ibadah tersebut, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Dan ingatlah di saat Ibrahim membangun pondasi daripada bait, yakni Ka'bah, yang dibantu oleh Ismail putra beliau, sambil keduanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal soleh kami, innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian setelah selesai dari pembangunan Ka'bah tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyeru kepada manusia, mengajak mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah di dalam Al-Qur'an, wa adzin finnas, dan umumkanlah kepada manusia bil haji, untuk mereka melakukan ibadah haji. Ya tu karijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan juga dengan unta-unta yang kurus, yang datang dari segala penjuru negeri. Ibnu Katsir menjelaskan di saat yakni perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, wa adzin finnas bil hajj, inna Ibrahim nada, bahwasanya Ibrahim menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum ittakhadha baitan fahajju, sesungguhnya Rabb kalian telah mendikin daripada rumah, yakni di bumi ini, fahajjuhu, maka berhajilah kalian. Yakni asal kata daripada haji adalah tujulah tempat tersebut, menuju ke tempat tersebut. Maka beribadah hajilah kalian, yakni pergilah kalian ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Wa mundu yaumiha katabal hajja 'alan nas fi hadzal bait. Dan semenjak saat itu Allah tetapkan ibadah haji kepada manusia. Dan manusia secara umum mereka melakukan ibadah haji tersebut, ya, dengan berbagai macam, ya, latar belakang mereka, yang muwahhidun, yang hunafa, ataupun yang musyrikin dari kalangan ahlul kitabin, Nasrani, Yahudi. Bahkan juga selain mereka, mereka semua datang untuk melakukan ibadah haji ke Mekah. Dan orang-orang yang tinggal di sana, di sekitar Mekah, yang tinggal di sekitar Mekah, mereka disebut Al-Humus. Al-Humus artinya adalah Ahlul Balad, atau Ibnul Haram, atau Al-Wabnun Al-Muqim, sebutannya begitu, Al-Humus. Ya, ini orang-orang yang tinggal di seputaran Masjidil Haram, di Tanah Haram. Ini kebiasaan Ahlul Jahiliyah sudah ada, sebagaimana mereka juga memuliakan bulan-bulan haram, ya. Bulan-bulan haram, dan termasuk ini adalah bulan haram, Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan haram, setelahnya dan sesudah sebelumnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian ditambah satu lagi, ini bulan Rajab. Mereka sebut sebagai Syahrullah Al-Asom. Al-Asom artinya yang tuli, yakni yang pada hari-hari tersebut la yusma' fihi qaqa'atul suyuf. Qaqa'atul suyuf, tidak terdengar, tidak boleh terdengar, ya, qaqa'atul suyuf, dentingan-dentingan daripada pedang. Ya, ini tidak boleh berperang. Sehingga disebut Syahrul Asom. Kalau di zaman dahulu sudah ada apa yang disebut dengan nyepi. Tapi nyepinya satu apa namanya? 4 bulan, bukan 1 hari, 2 hari. Bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi 4 bulan itu disebut Syahrullah atau Ashurul Asom. Ya, disebut dengan Asom. Nah, ini yang tuli. Karena tidak boleh berperang badannya. Dan itu masih terjaga sampai sekarang, ya. Bulan-bulan 4 tersebut adalah bulan-bulan yang haram. Cuman penamaan daripada Syahrullah Al-Asam ini dari orang-orang Ahlul Jahiliyah. Semua dilakukan dalam rangka ta'ziman lil haj, pengagungan terhadap ibadah haji. Satu bulan sebelumnya itu sudah persiapan tentunya. Pas Dzulhijjahnya itulah bulan haji. Setelahnya ya perjalanan pada waktu itu butuh 1 bulan untuk bisa sampai pulang dengan selamat ke daerah masing-masing. Sehingga 3 bulan berturut-turut ya sebagai bulan haram. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana telah lewat dulu di awal-awal kita membahas kitab ini secara masa jahiliyah, bagaimana terjadi awal apa istilahnya itu kesyirikan yang dimulai, bukan awal sebetulnya, sudah ada sebelumnya, cuman untuk jazirah Arab itu kembali kepada kesyirikan oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai, di mana dia memasukkan asnam, ya, berbagai macam berhala-berhala ke Ka'bah. Dan seiring berjalannya waktu terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam ibadah haji mereka. Di antaranya adalah ini Al-Humus atau orang-orang Quraisy atau Ahlul Balad, orang-orang yang tinggal di Mekah, mereka tidak wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Nah, di saat kemudian Rasulullah SAW diutus, maka mereka berkeyakinan karena Rasul adalah Ahlul Haram kan, termasuk daripada Ahlul Haram. Beliau adalah Quraisy. Mereka tentu berkeyakinan Rasulullah SAW akan tinggal di Muzdalifah, apa wukuf di Muzdalifah, tidak bersama dengan orang-orang. Akan tetapi ternyata Rasulullah SAW lanjut terus. Sebagian orang ya tentunya ada sedikit keheranan, kenapa kok Rasul terus padahal beliau adalah seorang humus, beliau adalah seorang ahlul haram. Dan tentunya anggapan mereka ya tentu Rasul haram tidak akan menyelisih daripada apa yang menjadi kebiasaan kaumnya. Ternyata hal itu bukan sesuatu yang menjadi aturan di dalam ibadah haji yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan terkait hal tersebut firman-Nya, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas." Kemudian bertolaklah engkau dari arah bertolaknya manusia. Ya, ini orang-orang secara umum, bukan mengikuti Quraisy. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Demikian pula di antara kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya, mereka menjadikan Safa dan Marwa itu sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi-transaksi berhala. menjadi tempat untuk transaksi-transaksi berhala. Jadi mereka kan tawaf kemudian sa'i gitu kan. Nah setelah itu di situ, di daerah situ, mereka melakukan transaksi-transaksi berbagai macam berhala-berhala, sehingga hal tersebut ya tidak disukai oleh kaum muslimin di saat kemudian ibadah haji disyariatkan. Mereka agak tentunya ada sesuatu ganjalan karena tempat tersebut adalah tempat untuk melakukan transaksi berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menegaskan bahwasanya Shofa dan Marwah itu adalah min sya'illah. Inna Shofa wal Marwata min sya'illah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyatawwafa bihima. Shofa dan Marwah itu termasuk ibadah syiar-syiar Allah. Maka siapa yang beribadah haji atau umroh, fala junaha 'alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Kenapa? Karena ada keberatan tadi itu. Sehingga alimanya fala junaha 'alaihi, padahal ini sesuatu yang disyariatkan, bukan sekedar boleh. Ya. An yatawwafa bihima, untuk tawaf pada keduanya. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Siapa yang melakukan amalan-amalan tambahan kebaikan, maka Allah syakirun 'alim. Jadi intinya bahwasannya ibadah haji itu sudah ada di masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasul. Dan tawaf itu termasuk daripada rukun. Rukun-rukun haji di antaranya adalah tawaf. Hanya saja ini yang kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa kadzalika min tarkihimul haqq tawarruan, di antara bentuk daripada mereka meninggalkan al-haq dalam rangka warak, annahum yatufuna bil bait uratan, mereka tawaf ya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Tawaf dalam keadaan telanjang, padahal tawaf ini rukun min arkanil hajj. Dan ini tidak hanya lelakinya saja, ya, lelaki dan perempuan. Karena mereka tidak ingin tawaf dengan memakai pakaian yang pakaian tersebut tidak diyakini kesuciannya. Mereka tidak ingin untuk melakukan ibadah yang sangat agung, sangat mulia untuk Allah kok dengan memakai pakaian yang pakaian tersebut hasil maksiat. Sehingga mereka melepas pakaian-pakaian mereka, kemudian setelah itu mereka baru tawaf. Maka Quraisy dalam hal ini adalah orang-orang penduduk Al-Haram ya. Mereka kemudian memproduksi daripada pakaian-pakaian, memproduksi daripada pakaian-pakaian khusus untuk para jamaah haji, menjadi kewajiban mereka. Mereka membuatnya. Adapun yang tidak sanggup untuk membeli, ya otomatis mereka kemudian tawaf dengan telanjang. Dan kejadian itu terus berlaku ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan kemenangan atas kaum muslimin Fathu Makkah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryana. Dahulu seorang wanita tawaf di bait, di baitullah, dalam keadaan telanjang. Fatakul, maka si wanita tadi menyatakan, man yu'iruni titwafan, siapa yang bisa meminjamkan kepadaku titwaf. Titwaf yakni pakaian, kain untuk digunakan tawaf. Disebut dengan titwaf. Taja'aluhu ala farjiha, untuk menutup paling tidak kemaluannya. Watakul, dan si wanita tadi mengatakan, al yauma yaktu ba'duhu aw kullu fama bada minhu fala uhillu. pada hari ini tampak sebagian atau bahkan seluruhnya, maka apa yang tampak darinya sungguh aku tidak menghalalkannya. Kemudian fanazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Ini artinya kejadian di masa Rasul ini ya. Di masa Rasul dalam keadaan belum Fathu Mekah, sehingga ya memang masih terjadi seperti itu. Allah turunkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Nah, nanti akan ada penjelasan terkait dengan zina di sini, artinya adalah tutuplah aurat kalian. Jadi bukan artinya harus berpakaian dengan pakaian-pakaian yang bagus ya, seperti itu. Itu ya tentunya sunnah, cuman maksud daripada ayat ini bukan ke sana. Maksudnya adalah menutup aurat, karena perintah di sini wajib hukumnya. Sedangkan at-tajammul hukumnya sunnah. Syekh Shalih Fauzan menyatakan wa yatrukuna sitral aurah alladhi huwal haq. Mereka tawaf bil bait uratan, dengan telanjang, dan mereka meninggalkan sitrul aurah, menutup aurat. Padahal itu Allah adalah al-haq. Mereka melakukan itu dalam rangka apa? Tawarruan. Merasa warok. Kenapa? Karena apa yang mereka pakai itu dalam keadaan tidak suci, tidak halal secara penuh. Ya, bisa jadi tercampur dengan harta-harta yang hasil maksiat, sehingga mereka tidak ingin beribadah kepada Allah, tawaf di Baitullah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pakaiannya. Maka ini mimbabil warok. Mereka melakukannya mimbabil warok. Yaqulun, mereka mengatakan la natufu bi thiyabin asainallah fiha. Kami tidak akan tawaf dengan pakai baju yang kami bermaksiat kepada Allah pada baju tersebut. An-Nawawi rahimahullah menyatakan dalam syarah Muslim, wa kana ahlul jahiliyah yatufuna uratan wa yarmuna thiyabahum. Dahulu ahlul jahiliyah mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Wa yarmuna thiyabahum, mereka lempar baju-baju mereka. Wayatrukunaha mulqatan 'alal ardi, dan mereka biarkan baju tersebut berserak di bumi. Wala ya'khudunaha abadan, dan mereka tidak lagi mengambilnya selamanya. Artinya pakaian yang mereka pakai sebelum datang ke Makkah mereka buang. Mereka tanggalkan, dan yang sudah ditanggalkan ini mereka buang. Mereka tidak memakainya kembali sama sekali selamanya. Wayatrukunaha tudas bil arjun hatta tabla, mereka meninggalkannya untuk diinjak-injak kaki sampai kemudian hancur, rusak. Wa yusamma al-liqa, dan itu disebut dengan liqa. Barang-barang liqa, ini barang-barang yang sudah dilempar, sudah dibuang. Hatta ja'al Islam, sehingga datang kemudian Islam. Fa amara Allah ta'ala fi sitril aurah. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menutup aurat. Faqala ta'ala, Allah menyatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Tutuplah aurat-aurat kalian, itu artinya ya. Khudzu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, yakni tutuplah aurat-aurat kalian di setiap masjid. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatufu bil bait uryanan, dan Nabi juga menyatakan enggak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Al-Jassas di dalam tafsirnya menyebutkan ruya an Ibn Abbas wa Ibrahim wa Mujahid wa Tawud wa Zuhri annal musyrikin kanu yatufuna bil bait uratan. Fa anzalallah khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi diriwayatkan dari sekian banyak para ulama, dari kalangan sahabat, di antaranya Ibn Abbas, dari kalangan tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Tawus, Az-Zuhri, mereka semua mengatakan bahwa orang-orang musyrikin mereka biasa tawaf dalam keadaan telanjang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat ini, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wa qila innahum innama kanu yatufun bil bait uratan li annatiya qad tanasatha al ma'asi. Dikatakan bahwasanya mereka melakukan hal tersebut, ini tawaf dalam keadaan seperti itu, karena pakaian yang mereka pakai telah terkotori dengan berbagai macam maksiat-maksiat fi za'mihim, pada prasangka mereka. fa yatajarraduna minha, kemudian mereka pun melepaskannya. Wa qila innahum kanu yaf'aluna dzalika tafa'ulan bi ta'arri minadzunu. Dan ada pula yang mengatakan mereka melakukan hal tersebut ya, dalam rangka tafa'ul. Tafa'ul itu mencari keberuntungan, bi ta'arri minadzunu, dengan melepas pakaian mereka itu ibaratnya melepas dosa-dosa mereka. Jadi mereka pakai pakaian, mereka yakini pakaian tersebut ya bukan pakaian-pakaian yang suci. Maka sebagai simbol melepas daripada dosa di saat mereka ibadah haji sehingga mereka lahir kembali seolah-olah, maka simbol tersebut dengan melepas baju-baju mereka dan tawaf dalam keadaan telanjang, setelah itu mereka seolah kembali lagi terlahir ke muka bumi dalam keadaan tidak memakai selai kain pun. Itu semua merupakan ya kalau bahasa kita bahasa-bahasa filosof ya, filsafat mereka, atau ya ini sebagai bentuk simbolis bahwa mereka telah melepaskan dosa. Awal mula daripada kebiasaan ini disebutkan oleh Mujahid bin Jabr mengatakan kana hayyun min ahli Yaman. Dahulu ada satu kampung dari negeri Yaman. Idza qadima ahaduhum hajjan, apabila salah seorang dari mereka datang untuk ibadah haji atau mu'tamiran atau ibadah umrah, yaqul, mereka mengucapkan la yang bagili an atufi thawbin qad asaitu fi, tidak sepantasnya bagiku untuk aku tawaf memakai pakaian yang aku bermaksiat kepada Allah dengan pakaian tersebut. Sehingga mereka, ya namanya manusia mesti memakai baju kemudian melakukan dosa, kan otomatis. Bukan bajunya diambil atau dibeli dari cara-cara yang haram, bukan. Tapi baju tersebut dipakai dalam keadaan dia otomatis namanya manusia terjatuh dalam dosa. Begitu. Sehingga imam mereka membeli baju baru yang dibikin oleh Quraisy, yang kemudian setelah dipakai kemudian dibuang juga sama. Imam kalau mereka tidak mampu beli ya sudah harus telanjang. Itu anggapan mereka. Jadi di sini pelaku yang pertama kali adalah ahlul Yaman. Fakana yaqulul wahid minhum man yu'iruni mizaran fa in qadara alaihi wa illa tawfa uryanan. Maka mereka ataupun salah seorang mereka mengatakan, siapa yang mau memberikan pinjaman kain kepadaku, kalau kemudian bisa mendapatkan pinjaman maka dia pakai, kalau tidak maka dia tawaf dalam keadaan telanjang. Fa'anjalallah, maka Allah turunkan ayat khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrafu wa la tusrifu. Tayyib Az-Zuhri mengatakan inna al-Arab kana tatuf bil bait uratan illa al-humus. Dahulu bangsa Arab mereka tawaf dalam keadaan telanjang kecuali al-humus. Wal humus hum Quraisy. Dan humus adalah Quraisy. Wahlakum dan sekutu-sekutunya. Faman ja'a min ghairil humus wada'a thiyabahu wa tawafa fi thawb akhmasi. Maka siapa saja yang datang untuk ibadah haji dari kalangan Arab tetapi bukan humus, mereka wajib untuk menanggalkan bajunya dan mereka tawaf dengan menggunakan pakaian akhmasi. Ya, akhmasi ini pakaian milik orang-orang humus. Pakaian akhmasi, pakaian orang Quraisy. Dan Quraisy tanggung jawab dalam perkara ini, mempersiapkan. Ya, mereka membuat. Hanya terkadang ada yang mampu beli, ada yang tidak mampu beli, ada yang kemudian habis, tidak bisa sudah karena kebanyakan daripada ibadah haji, kebanyakan peserta. Wa yara annahu la yahilu lahu an yalbas thiyabahu. Dan dia berpandangan dia tidak boleh, tidak halal baginya untuk memakai pakaian dia sendiri. Fa illam yajid man yu'iruhu min al-humus fa innahu yulqi thabahu wa yatub uyanan. Kalau dia tidak dapati orang yang bisa menyewakan ataupun meminjamkan daripada pakaian milik al-humus, maka dia harus menanggalkan pakaiannya dan tawaf dalam keadaan seperti itu. Wa yan tawafa fi thiyab nafsi al-qaha. Yani idza qada tawafahu ja'alaha haraman 'alaihi. Dan apabila dia tawaf dengan satu pakaian, maka dia melemparnya. Yani setelah selesai daripada tawafnya, dia menjadikan pakaian itu sebagai pakaian yang haram. Haram di situ maksudnya adalah kurma ya. Artinya pakaian ini sudah dipakai untuk tawaf dan ini pakaian yang dimuliakan, tidak boleh dipakai lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat ini, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi ayat ini khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin, sekali lagi ini ayat berbicara terkait dengan keadaan-keadaan tersebut, orang-orang yang tawaf dalam keadaan telanjang, sehingga Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hakadza qala Mujahid. Demikian yang disebutkan oleh Mujahid wa Atha dan juga Atha wa Ibrahim Khai wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Suddi wa Dhahab wa Malik an Zuhri wa ghair wahid min a'immati salaf fi tafsirihan. Dan banyak lagi dari kalangan salaf terkait dengan tafsirnya. Innaha najalat fi tawafil musyrikina fil baiti uratan. Bahwa ayat ini turun terkait dengan tawafnya musyrikin di Baitullah dalam keadaan telanjang. Jadi ayat tersebut sekali lagi terkait dengan menutup aurat. Sehingga Al-Qasimi rahimahullah mengatakan fadhahara annal murad bizina ma yasturul aurah. Sehingga dengan ini tampak yang dimaukan dengan zina di situ, di dalam ayat itu adalah yang menutupi aurat, li'annahu lazim al-ma'mur bihi alladhi bainahu bayanahu sababun nuzul. Karena itulah yang lazim, itulah yang harus, yang diperintahkan dengannya, yang dijelaskan oleh sebab-sebab daripada turunnya ayat. Tuna libasi tajamul al-mutabadir minhu, bukan pakaian-pakaian yang bersih, yang rapi, yang indah, yang bagus, sebagaimana itu yang langsung terbersit di saat membaca ayat. Karena memang ayatnya begitu, kalau dibaca secara zahir memang ya khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, yakni pakailah pakaian bagus kalian kalau kalian mau sholat masuk masjid, apalagi Masjidil Haram, apalagi ibadah haji. Tetapi ternyata kalau melihat sababun nuzul, bukan itu yang dimaukan. Yang dimaukan adalah satrul aurah. Yang dimaukan adalah menutup aurat. Sedangkan tajamul itu tetap dihasung, akan tetapi hukumnya bukan wajib. Kata Al-Qas ini, wadhalika anna awwal ma yatabadar lidhihan min kalimat zina, anna zina ta'ni ar-riyas awil asya allati yatajamal biha insan wahya min qabil ka kamaliyat awit tahsiniyat, lakin idha roja'na ila sabab binuzul na'arif anna hadha laysa huwal maksud wa inamal maksud bi sifat asliyah bisifat asilah ma yuwaril awrat li'annal mustafad min qawlihi khudu wa wujubul akhab fahuwa amrun wa zahirul amr al-wujub falladhi yajib an yalbasahul insan huwa ma yastur bihil awrat. Demikian penjelasan daripada Al-Qasimi ya. Yang intinya bahwasannya perintah tersebut ya, zinah di situ, kalau kita melihat secara zahirnya, maka seolah-olah perintah untuk tajamul, untuk memakai pakaian-pakaian yang indah di saat hendak melakukan sholat, dan itu merupakan bagian daripada kesempurnaan, ya, bagian daripada al-kamaliyat atau tahsiniyat. Tetapi di saat kita melihat kepada sababun nuzul, maka kita ketahui bahwasanya bukan itu yang dimaukan, akan tetapi yang dimaukan adalah sesuatu yang menutup daripada aurat. Karena kita bawa kepada mana ini, kenapa? Karena kalimat khudu itu perintah. Al-asal fil amr lil wujub, ya kan? Asal daripada perintah kan wajib. Sedangkan yang wajib adalah satrul aurat, bukan tajamul. Bukan berpakaian dengan pakaian yang indah, bukan, tetapi apa? Satrul aurah. Baik, berikutnya kita kembali kepada ucapan Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Wa kadzalika kullu man taraka syai'an min ibadah tawarruan. Nah, ini sekarang ya menjadi panjang pembahasannya kalau kemudian dibawa kepada makna ini. Setiap orang yang meninggalkan sesuatu dari ibadah dalam rangka warok, maka dia masuk dalam perkara jahiliyah. Kaman la yatasaddaq, seperti orang yang tidak bersedekah. Wala yusalli ma'a jama'ah fil masjid, tidak mau sholat berjamaah di masjid. Khasyata riya wa sum'ah, karena takut riya dan sum'ah. Kama samina an ba'dihim, sebagaimana kami dengar dari sebagian mereka. Awala yatlubul ilma, atau tidak menuntut ilmu. Awghari dhalika min tarfi ibadat khasyata riya, atau selain daripada itu meninggalkan ibadah khasyata riya, takut riya. Ibadah-ibadah di dalam Islam itu banyak yang bentuknya adalah amamal masyhad minan nas, dalam artian disaksikan oleh orang. Ibadah sholat berjamaah misalnya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk terlihat oleh manusia. Tapi di sana ada ibadah-ibadah yang memang dirahasiakan, lebih utama untuk dirahasiakan. Tapi ibadah zakat misalnya, justru hal itu ya ditampakkan, atau kurban misalnya ditampakkan. Kenapa? Karena itu adalah syiar di dalam Islam, ya. Syiar di dalam Islam. Adapun seseorang hendak bersedekah tetapi khawatir nanti dilihat orang riya, tidak jadi bersedekah. Maka yang seperti ini termasuk daripada perangai sebagian orang-orang jahiliyah. Tarkul ibadah tawarruan, meninggalkan ibadah karena warok. Nah, ini tidak sepantasnya. Kalau seseorang punya satu kebiasaan, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan, ya, maka jangan dia tinggalkan hanya karena terlihat oleh manusia. Ya. Dia punya kebiasaan membaca Al-Quran satu juz misalnya, ya, di saat dia mukim di rumah, membaca Al-Quran satu juz misalnya sebelum tidur kah, atau bangun dari tidur kah, atau siang hari kah, atau sore hari kah. Al-Muhim dia punya kebiasaan seperti itu. Nah, di saat safar misalnya, di saat safar dia otomatis bersama dengan rombongan terus beberapa hari. Wah, ini wiridan saya, kalau saya baca dalam safar ketahuan orang, nah kena ditinggalkan. Ya jangan, ya tetap dilakukan walaupun terlihat oleh orang. Selama kita bisa menjaga daripada hati kita, maka itu termasuk daripada amalan yang utama. Demikian pula kebiasaan bersedekah misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.